Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Hadirin sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan kalimat yang menyedihkan tentang Islam, tentang gosip-gosip simbol Islam yang sebagian bikin gatel telinga, sebagian bikin penasaran, sebagian untuk nguji nyali. Bukan nyali berani tengkar, tapi nyali akidah dan iman. Dan ini sudah watak dakwah sejak zaman awal daripada dakwah itu, sudah seperti itu. Untuk membuktikan itu, mari kita masuk ke dalam firman Allah, surat Al-Ma'idah. Dibuka coba Al-Qur'annya, ayat 41. Antum kapan lagi buka Al-Qur'an kalau enggak di sini? Oke. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, yang tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan kamu bikin sedih orang yang bergegas ke dalam kekufuran. Ada dua, bela kekufuran atau masuk menjadi kafir. Jadi jangan kaget. Cari istilah wong Surabaya, cok kagetan aja gumunan. Jadi orang Islam itu jangan kagetan, jangan gumunan, bahkan gampang terpancing. Karena isu-isu ini semua digoreng. Gitu, ngeladenin semua kita penat. Makanya Allah pesan, dan kita sebagai umat Rasulullah sama, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan kamu dibuat sedih gundah gulana dengan orang yang bergegas membela kekufuran. Siapa mereka? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim walam tu'min qulubuhum. dari kalangan orang yang hanya mengatakan Islam secara mulut, hatinya tidak beriman. Siapa? Siapa? Munafik. Jadi antum jangan dibuat sedih tingkah polanya orang-orang munafik yang cepat membela kekufuran, malas membela Islam. Itu di mana aja. Coba kalau bela gereja dibakar cepat, bela masjid ntar dulu. Bahkan lebih nyata lagi, lebih jelas lagi, Allah menceritakan tentang mereka di surat An-Nisa ayat 61. Antum buka di dalam surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah Kok mama yati 61 Pak? An-Nisa 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kamu temukan orang-orang munafik itu menghalangi agama Allah sekuat tenaga. Itu ninas, bukan satu kebohongan, bukan imajinasi cerpen. Al-Quran penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebenaran. Dan ciri khas Al-Quran firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Gak mungkin meset. Nah, tinggal kita menyiapkan mental untuk ngadepi orang ini. Siap enggak? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sujuda. Oke. Kita lanjut ayatnya. Wa berarti di sini ada manusia yang bergandengan dengan munafik. Mas jangan kencang-kencang, Pak. Kayaknya kekencang. Ya. Yeah. Ada yang menjadi partner munafik untuk menghancurkan Islam, mereka eksternal, munafik internal. Dan pasti kehancuran Islam itu oleh dua faktor, eksternal, internal, dan saling bergayung sambut. Siapa? Wa minal ladina hadu, dari orang-orang Yahudi. Allah berikan sifat mereka untuk menghancurkan Islam dari eksternal, dari internal ke munafik. Sama'una lil kadzib, suka membuat berita hoax. Nah, jadi yang suka berita-berita hoax itu, dan sumber berita hoax itu siapa? Yahudi. Siapa sih ngomong? Kok melototin saya sampai? Saya ngomong sama Bapak. Allah. Sama'una lil kadzib. Jadi kalau kita berbicara masalah berita hoax, siapa yang mengolahnya, siapa yang mendistribusikannya, siapa yang menjadi sumbernya? Yahudi. Quran. Karena apa? Mereka punya jaringan, mereka punya duit, mereka punya media. Gak mungkin antum punya alatnya cuma gini-gini bikin berita hoax. Gampang ketahuan. Apa ini alat kayak ini? Sama'una liqaumin akharin, Keduanya sama'una liqaumin akhirin, tukang pasang mata-mata. Jadi kerjaan kedua Yahudi spionasi. Ini Al-Quran, jangan melototin saya. Spion. Antum membaca tafsir Imam Al-Baghawi, jawasis lil muslimin menjadi mata-mata untuk orang Islam. Jadi berita hoax dan spionase itu alat utama Yahudi untuk menghancurkan Islam. Ditiru umat Islam, kajian di mata-matai, orang dakwah di mata-matai, itu kerjaan murahan, ngaji dapat pahala, mata-mata dapat mata. Minum dulu. Bismillah. Ini baru mukaddimah, Pak, ya. Nanti panasnya di tengah-tengah. Nah, langkah untuk itu langkah gerakan, tapi langkah untuk menghancurkan Islam, Allah jelaskan ayat berikutnya. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Islam, Al-Qur'an tidak mungkin dihancurkan dengan Al-Qur'an diacak-acak. Enggak mungkin. Lafadznya Allah jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Lafadznya enggak mungkin bisa dipalsukan. Yang bisa dipalsukan apa? Tafsirannya. Makanya di Nizalian mereka berusaha mati-matian untuk merusak Al-Qur'an lewat apa? Tafsirnya. Itu yang bisa dihancurkan. Muncul tafsir-tafsir liar, muncul tafsir-tafsir yang tidak standar, bahkan tafsir yang menghanguskan Islam. Contoh, kita ambil surat Al-Baqarah ayat 62. Mereka tafsir seperti itu. Udah ketemu belum, Mas? Udah ketemu belum, Mas? Cari apa sampean itu? Udah? Oke, coba dibaca. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahu ajrun 'inda rabbih. Nah, coba. Mereka dengan seenaknya mengeluarkan tafsir dengan ayat ini bahwa seluruh agama benar. Ingat? Karena Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman, terus Yahudi. Ya, enggak, minal innalladzina walladzina hadu beriman, hadu Yahudi, Nasrani, Sabiun, mereka yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pahala surga. Hak Quran itu salah enggak? Coba antum baca artinya yang enak. Ini ngaji nyantai, sirsan, serius tapi santai. Ayo, silakan. Coba dibaca artinya yang kenceng. Orang-orang yang beriman, dengerin. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan udah. Mereka tidak bersedih hati. Berarti Yahudi, Nasrani, Sabi'un masuk surga. Gimana, Pak? Kok melototin saya, Pak? Curiga sama saya, Pak? Iya. Mereka dengan seenaknya menjadikan ayat itu seperti bak tong sampah yang terbuat dari karet yang dia tarik-tarik untuk mengisi sampah-sampah pemikiran mereka di atas namakan Islam. Semua Islam. Hadirin sekalian, dia tidak mau melangkah pada tafsir yang benar yang menyatakan itu Yahudi Nasrani dulu sebelum Rasulullah diutus. Dalilnya banyak, karena ayat satu dengan yang lainnya itu satu dengan yang lain saling apa? Menafsirkan. Coba baca di dalam surat Al-Ahzab, magana Muhammadun abba ahadim birrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Makna khatam itu apa? Setelah Rasulullah diutus, penutup kitab sebelumnya, nabi sebelumnya, syariat sebelumnya, risalah sebelumnya. Berarti tidak ada nabi yang benar setelah Nabi Muhammad, tidak ada kitab yang benar kecuali kitab Al-Quran, dan tidak ada syariat yang berlaku harus kita taati kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Apalagi kita tarik dengan pemahaman yang lebih komprehensif digandengkan dengan sunnah. Rasulullah mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah ada seorang pun dari umat ini mendengarku, Yahudiun wala Nasrani, baik Yahudi maupun Nasrani termasuk Hindu Buddha, summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi, kemudian mati tidak beriman terhadap risalahku, kana min ashabin nar, mati termasuk menjadi penghuni neraka jahanam. Berarti dari hadis ini kita mendapatkan satu kesimpulan, siapapun yang hidup setelah Rasulullah diutus maka masuk ke dalam umatnya Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad itu dibagi menjadi dua, ummatul da'wah wa ummatul ijabah. Ada umat yang proses didakwahi, yaitu Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu. Ada yang sudah apa? Istijabah, mengabulkan dakwahnya. Deh. Tapi kan mereka enggak mau sampai di sana. Itu. Bahkan begini Pak, tingkah semua ahli kebatilan itu begini. Al-Quran dan Sunnah itu dibikin gak jelas. Kalau jelas pun dikaburkan supaya gak jelas. Itu kunci yang harus antum pegang. Makanya kalau mereka menjelaskan Al-Quran dan Sunnah itu bawaannya kabur, subhat, gak terang, remeng-remeng, supaya membuat umat Islam bingung. Apalagi yang dengar orang-orang awam lebih kayak antum. Loh, sekarang coba subhat ya. Yang bikin gatel itu kan kadang-kadang seorang khatib ustaz. Udahlah, kita itu tidak usah mempertentangkan masalah furu'iyah. Yang tahlilan ada dalilnya, yang gak tahlilan juga ada dalilnya. Yang maulid juga ada dalilnya, yang tidak maulid juga ada dalilnya. Ya apa tuh mas, sampai ngomong itu mas. Perkara yang kontradiktif, antum satukan itu gak akan mungkin, mustahil. Bahkan orang-orang Arab mengatakan menyatukan perkara kontradiksi itu lebih berat daripada mewujudkan yang mustahil. Mewujudkan mustahil susah gak? Ini lebih susah. Antum mengatakan benda itu jalan tapi diem, ya apa? Mas, aku ingin lapar tapi kenyang, diterima gak? Aduh, saya ini sedih tapi tertawa. Lucu, gak akan bisa. Suatu perkara yang kontradiktif, halal haram dalam satu hal disatukan, bagaimana? Tapi kan subhat itu enak sekali didengar kan. Udahlah, jangan mempermasalahkan hal-hal furu'iyah, padahal perkara-perkara ini tidak furu'iyah, masing-masing ada dalilnya. Yang tahlilan ada dalilnya, yang gak tahlilan juga ada dalilnya. Yang maulitan ada dalilnya, yang tidak maulitan juga ada dalilnya. Terus? Terus? Ancur. Intinya kita itu diajak untuk menyatukan Muslim, tapi tidak pernah diajak untuk menyatukan Islam. Padahal utuhnya Muslim dengan utuhnya Islam, mana yang lebih penting? Jawab dong Pak. Gak ada bayarannya aja kok berat. Mana yang lebih penting, utuhnya Islam atau utuhnya Muslim? Islam. Kalau sekarang Islam diacak-acak, ajarannya terkaburkan, gak karu-karuan, apa sisa dari umat Islam yang dibanggakan? Gak ada. Dan ini yang terjadi. Padahal dakwah itu menyatukan Islam dan menyatukan kaum muslimin. Menyatukan Islam, ajarannya tetap utuh, menyatukan kaum muslimin supaya barisannya utuh. Dan itu kerjaan gak mudah. Sekaligus kita menyatukan kalimatul Islam, sekaligus juga menyatukan barisan kaum muslimin. Tuh. Dengan cara apa? Ya ini. Bagaimana umat Islam kita sebagai dai konsisten terhadap ajaran-ajaran yang sahih Quran Sunnah, tapi cara menyampaikan supaya mereka nggak lari, gitu. Jangan demi mereka lari dikorbankan Islam. Yang ada kan sering yang dikorbankan yang mana? Islam. Wes takut jamaahku nanti bubar. Wes musik tak halal noe wes. Musik halal wes. Ya. Tahlilan boleh. Terus apa nih? Maulidan gak apa-apa. Isma sak gelem Mas. Omong apa sampean iki? Dakwah apa sampean? Mau mengajak ke Islam apa mengajak ke diri antum supaya eksis? Kita ini kan untuk mengeksiskan Islam, bukan mengeksiskan diri kita sehingga tetap followernya tinggi di YouTube. Tetap sekarang namanya harum di tengah jamaah dan nama besarnya hadiah-hadiah sebagai tokoh-tokoh ini macam-macam tetap ada. Enggak. Bahkan seorang dai yang ikhlas terkenal enggak terkenal sama aja. Untuk apa sih? Bahkan dikatakan oleh Syaddad Ibn Aus, suatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah adalah syahwat yang tersembunyi. Apa itu? Hubur riasa, cinta popularitas. Sama tersembunyi itu. Dama. Udah, saya kira itu aja. Dan sikap mereka, yaquluna in utitum hadza. Kalau kamu mendapatkan ni agama macam seperti ini, fakhudhu ambil. Wa illam tu'tauhu fahdaru. Tapi kalau tidak, hati-hati. Mereka memiliki versi Islam sendiri. Apa? Sekarang Islam liberal. Kalau cocok dengan liberal, ambil. Kalau enggak, stop. Apalagi yang Wahabi tenik. Oh, saya ini kasih julukan Wahabi mutlak wal tenik. Masya Allah. Makanya dakwah itu kalau melayani manusia, Pak, capek sendiri. Tapi kalau melayani Allah, tenang, gak ada masalah. Ya. Di YouTube itu saya mendapatkan ranking ketiga gembong Wahabi. Satu Ustaz Yazid, dua ini saya yang ketiga. Alhamdulillah. Tetap seger, gak apa-apa. Sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Teman-teman kadang-kadang pusing, Pak. Gimana saja supaya enggak dituduh Wahabi? Oh, gampang, Mas. Lakukan lima, antum tidak akan dituduh Wahabi. Satu, ziarah Wali Songo. Lih, iya. Apa lu disyuting terus diputus 5 menit, diupload di YouTube. Oh, Ustaz Zainal Abidin memimpin doa di makam Sunan Gunung Jati. Wah, keren. Yang kedua merokok. Sebelum taklim. Udah. Yang ketiga, antum ikut selawatan. Selesai selawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu selesai. Iya. Apalagi apalagi suara saya kan gak jelek-jelek banget. Bisalah ada nilai jualnya. Yang ketiga, yang keempat, antum ikut seluruh tradisi yang ada. Udah, ikutin aja semua. Ya, kalau antum mengikutin iya tahlilan, iya sedekah bumi, iya selesai, udah. Tuh. Nah, yang terakhir ini yang paling populer, ini yang paling apa? Apa ya? Yang mendatangkan keuntungan instan, apa? Serang Wahabi. Lihat aja, semua ustadz-ustadz yang terkenal di YouTube awalnya menyerang Wahabi. Makanya mereka harus bersyukur sama Wahabi. Lu, kamu kalau gak ada Wahabi gak terkenal loh mas. Iya, mana gak ngomong ada-ngada itu. Cek, mereka awalnya terkenal, Wahabi itu digoreng. Goreng, digosok, diperes, Wahabi, Wahabi, Wahabi, udah terkenal. Keren. Ini baru jempol. Lima. Kalau mau silahkan. Oke. Soal masalah ini Pak sejak dulu. Dan Wahabi itu mengalami metamorfosa atau mengalami apa ya, kalau perubahan-perubahan itu apa sih namanya? Hah? Bukan. Jadi Wahabi pada zaman imperialisme itu hanya berkutat pada begini, tahapan-tahapan lah. Wahabi pertama itu Wahabi historis. Kemudian muncul Wahabi versi historis yaitu sejarah. Terus kemudian versi muncul berikutnya imperialis. Kemudian nah terakhir ini muncul Wahabi versi politik. Nah, ini lebih berat lagi. Iya. Lagi historis, imperialis, politik. Siapapun yang ingin menarik hati orang awam pasti black campnya adalah menyerang Wahabi. Dapat suara. Jangan-jangan antum melakukan itu. Bukan jadi caleg gagal. Oke. Fahdaru. Jadi mereka Pak bukan hanya menafsiri Islam dengan tafsir yang salah, liar, tapi berikutnya untuk menarik umat Islam membuat Islam versi-versian. Kalau versi ini ambil, kalau tidak tolak, pecah. Makanya mereka menerapkan politik belah bambu. Tahu gak belah bambu? Kalau sampean belah bambu gimana? Yang satunya diinjek, yang satunya diangkat. Ya kan? Kalau zaman dulu kan yang diinjek-injek siapa? Muhammadiyah. Yang diangkat-angkat siapa? Nah, itu. Sekarang yang diinjek siapa? Wahabi, Wahabi. Diinjek-injek itu. Oh, yang diangkat itu belah bambu. Ini Al-Quran kayak kemarin diturunkan untuk orang Indonesia. Anyar, sangat kontemporer. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum. Mereka-mereka itu memang Allah mengendaki enggak akan bisa bersih hatinya. Jadi, jangan antum berharap banyak. Hatinya kotor, busuk. Ngapain kita ikuti? Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka adalah kehinaan di dunia. Wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Nah, di antara orang-orang yang berhati busuk ini mengatakan mana yang lebih bagus, Al-Quran atau Pancasila? Itu busuk. Paham? Ya. Mana yang lebih berjasa di abad 20? Soekarno apa Nabi Muhammad? Subhanallah, ini orang gak waras. Karena ibarat membandingkan mana yang lebih lebih tajam, pentung apa pedang. Sampai ditapuk wong Madura sampean. Ya apa sampean ini bilang mana yang lebih tajam, pentung apa pedang? Ya enggak bisa dibandingkan. Ya walaupun sama-sama bisa mematikan, tak totok ya mati. Jadi artinya ini sekalian, pedang ada fungsinya dan ada alamnya, ada institusinya, ada karakternya, ada kelebihannya. Begitu juga pentung. Ya, ini memang sengaja untuk mancing. Pentung sama pedang dibandingkan, ya pasti security marah kan gitu kan? Ya, coba tanya ya Pak security, mana yang lebih utama? Ya nggak nyambung. Ya pentung ya bagi saya yang penting. Kalau saya nggak ada pentung nggak tugas. Nah buat orang tawuran itu beda. Bagi saya ya pedang, bagi orang perang pedang, gitu loh. Nah ini orang-orang pada ini Allah mengendaki hati mereka itu busuk. Siapa yang ngomong? Al-Quran. Baca surat apa tadi? Lupa, baru aja tadi. Surat apa? Hah? Al-Maidah ayat tuh. Oke. Hadirin sekalian, sebetulnya sikap tegas kepada orang-orang seperti ini tidak hanya di negara Arab. Tidak hanya milik ulama-ulama yang datang dari Arab. Bahkan saya ingin membacakan satu buku yang ditemukan di Italia. Buku ini buku Wali Songo. Ya, saya dikatakan katanya, masa katanya Zainal Abidin Wali Songo gak ada. Loh, saya menulis buku sampai hari ini belum ada yang membantah. Ya, orang NU gak ada yang bantah ya, gak ada. Kita argumentatif, bukan sekarang kolot. Kita argumen bukan sentimen. Kita pakai dalil bukan dalilut kalah dalil gelut. Itu bukan model gaya dakwah kita. Dakwah para rasul, para nabi, dakwah ahli sunnah wal jamaah itu dakwah ilmu, dakwah kebaikan, mengajak orang kepada surga. Makanya caranya adalah dialogis, terus kemudian argumentatif, kemudian caranya persuasif. Kalau tidak kompromistis, mau apa? Kan itu ya, dialogis, dialog sanggup. Dialog dengan siapa aja wong ilmu sama. Pernah saya menyampaikan ceritanya begini, khutbah Jumat. Habis itu enggak diundang. Kan gitu, kalau sekarang tersinggung ketua pengurusnya enggak ngundang lagi. Saya bilang seluruh atau hampir ulama-ulama Syafi'iyah itu mengatakan Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj tidak bulan Rajab tapi Rabiul Awal. Nggih. Rabiul Awal. Dan cek antum. Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya ketika membahas Isra Mi'raj yang ditegaskan bulan apa? Rabiul Awal. Abu Syamah Rabiul Awal, Ibnu Hajar Rabiul Awal. Bahkan Abu Syamah itu lebih keras lagi, yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj itu bulan Rajab adalah tukang dongeng yang menjual belikan riwayat-riwayat palsu untuk mengeruk kekayaan. Akhirnya Setelah saya turun dari mimbar, malah didatangi pengurus. Sama. Iya. Ustaz, yang benar Ustaz antum menyampaikan tersebut. Apanya, Pak? Ya Rasulullah, kalau di sekitar kita Depak, Mui, kenalnya ya Rojak. Loh. Terus maunya apa, Bapak? Ya. Ustaz mau enggak ditemukan dengan Mui Depak? Lo mbahnya Mui aja berani, Pak, saya. Enggak apa-apa. Lo kitab itu satu kok. Mau diwolak-wali. Kalau namanya Muslim, rujukannya Sahih Muslim, syarahnya Minhaj Shalih, siapa? Imam Nawawi. Sekarang diwolak-walik Sahih Bukhari, syarahnya siapa? Imam Bukhari. Ini apa namanya? Ibnu Hajar. Jadi aneh. Dikiranya ada Islam rujukannya Taurat Injil. Nah itu kalau itu ya aku angkat tangan. Gak iso. Ya. Oke. Nah, yang menarik, Pak, di dalam kitab Wali Songo yang otentik, saya menjamin 99% otentik kitab ini ditemukan di Italia dengan bahasa Kawi, Jawa pertengahan. Makanya nanti saya bacakan bahasa Kawinya, pasti antum enggak paham. Nah, menariknya para wali Songo ketika menetapkan pembatal-pembatal keislaman, ternyata 10 seperti yang ditetapkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 10. Yang pertama nih, dengar. Kaya wong anembah braholo, nah kan gitu. Ikut menyembah berhala. Ini syirik. Nih. Ana tapi meluo ing pujiane wong kafir. Nah itu, yaitu mengikuti pujian ibadah upacara keagamaan orang kafir. Yang kedua. Oh, sama enggak dengan nawakidul Islam? Sama. Yang ketiga, angino sastro pangeran den paido utawa den alpao kang kurang 30 jusiku den sengguho duduwo andikaning Allah utawa anoho analihano dalil ing pangeran iku utawa angalewahaken andikaning pangeran. Tuh, ini yang menjadi pembahasan kita. Merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah, atau menyelewengkan dalil Allah, atau memaki kebenaran kalamullah. Loh, zaman sakmono Wali Songo, Pak, isik nang dindi pakai andong, banter-banter kuda apa sapi, sudah berprinsip seperti ini. Jadi menghina Al-Quran itu berat. Bagi prinsip Wali Songo itu membatalkan Islam. Tuh. Yang kelima, yen angucapo ala ing pangeran muah ing sakehing utusaning pangeran utawa yang malaikat, memaki Allah dan Rasul, utusan Allah atau memaki malaikat, mengolok-olok, istihza. Itu. Jadi siapa aja yang sekarang ini mengolok-olok Allah, Rasulnya, utusannya, malaikat, itu kafir. Itu. Dan sampai detik ini tidak ada satu ahli sejarah pun yang berani membantah otentiknya kitab tersebut. Tuh. Saya bacain bahasa biasanya aja. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana yang dibicarakan dalam 4 madhab. Loh. Ini prinsip yang begitu hebat, loh, Pak. Terus mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad, Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan tersebut membawa kepada kekafiran. Itu nomor 8. Nomor 9, menuduh kafir terhadap saudaranya yang muslim. Subhanallah. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Eh, si kafir," akan kembali kepada salah satunya. Makanya Pak Wali Songo itu pengetahuan agamanya mendalam. Itu. Sementara itu tidak terbukti akan menanggung dosa fitnah menjadi kafir tersebut. Yang ke-10, senang apabila dianggap kafir atau berpikir sebagai orang kafir atau membantu semua perbuatan orang kafir. Persis kalau antum baca Nawaqidul Islam yang 10-nya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu cuman beda ungkapan bahasanya. Oh, yang lebih hebat lagi nih Pak, saya bacakan terakhir nih. Nanti ambung baca sendiri, enak aja bacain terus. Oke, nih Masya Allah ya. Saya itu ketika baca itu terkaget-kaget. Hebatnya akidahnya pemahamannya mereka tentang Islam tuh. Lihat, dengerin. Bismillah. Benar. Nah, ini nih. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Ini pesan. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika telah mendekati hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh menjadi terasing. Masya Allah. Ghoroba hadis memang. Lanjut mana tadi? Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam. Masya Allah. Jadi para wali songo itu soal bid'ah itu tidak asing, Pak. Dan berkali-kali saya temukan di dalam kitab-kitab beliau menyoal bid'ah itu soal biasa, apalagi Sunan Bonang yang bukunya sedang saya garap 5 tahun enggak selesai-selesai. Ya, karena bahaya bahasa kawinya repot, bahasa Belandanya repot. Itu bid'ah. Oh, Sunan Bonang mengatakan di dalam kitabnya Primbon Sunan Bonang, e mitroning sun sami sami niro muslim sami sami niro anyegao bid'ah lan dolalah. Artinya apa itu? Wahai saudaraku se-Islam, kita ini sama-sama muslim. Di dalam Islam ini mari kita saling tolong menolong di dalam mencegah bid'ah dan dolalah. Loh, sekarang ahli sunnah malah takut ngomong bid'ah. Deh, gimana ke wali-wali? Zaman segitu aja udah berani, loh, sekarang kok malah turun gitu kan. Ini berarti kemunduran. Kita lanjut. Dilanjut enggak? Ya, ngomong apa gue tadi ya? Banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang mukmin. Tidaklah kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna dan tetap dalam Islamnya. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis. Dan ada yang menjadi sesat atau syirik, dan ada yang menjadi kufur dan kafir. Masyaallah. Nah, ini di dalam praktek syariatnya saya cuplik aja, kalau antum baca semuanya masyaallah. Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi seorang Islam dari perbuatan lahiriah seperti sholat lima waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai kemampuan bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Masya Allah. Dan jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Dan lakukanlah derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang mesum, pergi ke masjid, ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholatul jum'ah. Lengkap Pak, Masya Allah. Ya, lengkap. Ya, kalau begini kira-kira benar enggak Sunan Bonang nyanyi Tombo Hati gitu loh. Tombo hati iku limo warnane moco Al-Qur'an anganan sak maknane. Biasanya dioplos pakai Arab. Ilahi las tulil firdaw si ahla. Itu bukan Sunan Bonang, tapi Sunan gak ada. Wong berprinsip menjual alat musik itu haram. Itu apa aneh ana lagu sluku-sluku bathok bathoke lailo sirama menyang solo leoleh payung motok. Aduh itu. Jadi murahan. Jadi wali songo itu kerjanya tapa, main musik, nyanyi-nyanyi, gamelan. Enak banget dakwah gitu, Pak. Itu. Makanya, Pak, saya kritisi. Kasihan wali songonya. Jadi kinerja dakwah wali songo yang hebat tertutup dengan itu semua. Enggak mungkin, Pak. Saya sangat kagum hebat kinerja dakwahnya. Coba, Pak, zaman sakmono, Pak. Datang ke Surabaya, datang ke Madura, diterima Islamnya enggak mungkin dengan mudah. Pasti ada hambatan, tantangan, ya kan? Cuman kan dirupakan dengan satu cerita-cerita horor. Sunan Ampel ketika dakwah kemana? Ke Madura untuk mendakwai Lembu Peteng, ya. Langsung keluar ajian serat jiwa, langsung enggak bisa bergerak. Enak. Setelah dimaafkan baru bisa bergerak. Enak. Terus mendakwai ke Surabaya Lembu Suro kan gitu. Karena memang tokoh-tokoh bangsawan Majapahit itu rata-rata memakai gelarnya itu gelar-gelar hewan, Pak. Makanya Gajah Mada, kan? Gajah itu apa? Gajah ya gajah, Mada apa? Hah? Gajah apa? Mada apa? Yang tahu saya kasih hadiah 100.000 kembali 90. Iya kan, tekoran. Ya, oke. Jadi gajah itu gajah, mada itu tangkas. Jadi gajah yang tangkas, itu. Terus kemudian rajanya aja juga kan hewan, ayam wuruk. Oh kan, ayam wuruk berarti wuruk apa? Terpelajar berarti kuliahan ayamnya. Oh, keren itu. Akhirnya anaknya yang menjadi adipati Pengging namanya apa? Kebu Kenongo dan gitu. Makanya tidak benar pernah ada digulirkan Gajah Mada itu muslim katanya. Namanya sebetulnya bukan Gajah Mada tapi Gajah Mada. Apa itu jadi? Ngawur Mas, Mas. Pertama saya kritik ya. Kalau Gajah Mada itu muslim, enggak mungkin memerangi kerajaan Aceh yang muslim. Itu satu. Kan perang. Dan Gajah Mada disinyalir kalah dan terbunuh di sana. Makanya matinya Gajah Mada enggak jelas. Iya kan? Paham gak antum baca sejarahnya kan? Yakin gak? Gak paham maksudnya. Jadi Gajah Mada itu matinya gak jelas. Disinyalir oleh sebagian ahli sejarah, dia itu perang di Aceh mati. Karena kalau antum baca kegagahan raja-raja Aceh dan kehebatan kerajaan Aceh yang apa namanya senjatanya itu banyak disuplai dari Turki, nggak ada yang bisa nandingi. Tuh. Terus kedua, orang Jawa itu nggak mungkin memberi nama dengan nama-nama Gaj, itu berat. Gaj Ahmada, Gaj. Terus kemudian orang Jawa itu jarang sekali membiarkan kalimat akhir nama Da pasti berubah menjadi La. Contoh bulan Ramadan menjadi Romelan. Nah itu makanya Sarasehan Muktamarnya Wali Songo di Kiri Kedaton itu bulan Romelan, maksudnya Ramadan. Makanya Sunan Ampel ketika datang ke Surabaya itu kan dengan dua saudaranya. Satunya Ali Murtadha tinggal di Gresik, Abu Hurairah tinggal di Mojoagung. Yang akhirnya menjadi Mojoagung, di Gresik jadi Sunan Gresik, bukan Syekh Maulana Malik Ibrahim, beda lagi. Dipanggil orang Gresik apa? Ali Murtolo. Murtolo. Itu. Dan yang ketiga, ini sangat apa namanya? Tidak bisa dibantah. Dalam buku yang ditulis pada zaman jayanya Majapahit, yang ditulis oleh pelaku sejarah pada zaman jayanya kerajaan Majapahit, yang tidak lain adalah Empu Prapanca, dengan buku yang spektakuler Negara Kertagama, di situ disebutkan agamanya Gajah Mada adalah Buddha Tantrayana. Tuh, paham? Ya paham ya sudah. Oke, itu mukadimah. Sekarang baru masuk materi. Iya kan? Gimana Pak? Masuk materi ya? Jam berapa? Aduh, satu jam ya. Nah kalau gitu kita buka tanya jawab atau dilanjutkan? Lanjut, oke. Hadirin sekalian, penghina Islam itu rata-rata adalah munafik. Berdasarkan beberapa ayat yang sudah saya sampaikan tadi. Makanya di dalam poin pembatal keislaman yang kelima oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan, siapa yang membenci sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dia telah keluar dari Islam. Termasuk jenggot, cadar. Coba bayangkan mereka kalau ngerti ini Pak, yakin dia tidak akan ngolok-olok. Hati-hati, katok cingkrang, batok belang, jenggot panjang. Aduh, apa nemas maksudnya. Kenapa? Allah mengatakan di dalam surat Muhammad ayat 9. Perhatikan. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Mereka-mereka itu benci sesuatu yang diturunkan Allah. Lihat ayat berikutnya. Fa'ahbata a'malahum. Allah hapuskan amalnya. Hapus. Yang terhapus yang baik apa yang buruk? Ditanya gitu aja bingung sampai. Yang baik. Kalau yang buruk enak dong, benci aja syariat Rasul. Ini surat Muhammad jelas. Orang-orang yang tukang mengolok-olok, membenci beberapa syariat Islam, yang katanya Arab, yang katanya Arab, itu semuanya adalah munafik. Hapus Islamnya. Makanya nanti saya nulis pantun, nanti saya bacakan di akhir di pertemuan ini kalau ada waktu, membela simbol Islam, pantun judulnya insyaallah, supaya kita tidak ikut-ikutan gitu loh Pak, gara-gara recehan dunia sementara antum mengolok-olok Islam, badan umurnya selangkah lagi lebih maju ke alam kubur. Mau apa? Kan harusnya orang-orang yang sudah umur di atas 60-70 itu takut, perhatian, cari akhirat. Bukan menonjolkan ambisi-ambisi dunia, cinta popularitas. Gak ada waktu, Pak. Ya, apalagi kalau kita sudah umur, subhanallah, namanya mati, bisa saja antum lebih dulu mati daripada saya, iya gak? Bisa ya. Namanya umur, bisa aja antum lebih dulu atau saya lebih akhir daripada antum. Ya, ini ada soal, mic-nya di tangan saya, terserah gue. Okay, kan? Jadi kenapa kita sekarang tidak, ya Allah, kapan aku menjadi pelayan agama ini? Kapan aku bisa membela agama ini? Kapan aku sekarang ini menjadikan ini semua bekal untuk menghadap Allah? Ya Allah, kalau Allah meminta pertanggungjawaban kepada kita, ucapan raditu billahi robba, sebagai apa? Wabil islami dina, untuk apa untuk menyematkan Islam? Wabil islami dina itu, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu loh, Pak. Kan di Pak, dan itu nanti menjadi pertanyaan dasar di alam kubur. Dan itu bukan pertanyaan kuis, disiapkan 2 hari menjelang meninggal beres. Cuman telu, Mas, Mas. Ujian nasional 50 aja beres. Apa telu lutik, guys, gampang. Menjelang mati 2 hari tak persiapkan. Ini pertanyaan konsekuensi, Pak. Dalilnya di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, orang yang mukmin sanggup menjawab ditanya lagi, wa ma ilmuka bidzalika, apa dasarmu bisa mengatakan itu? Loh, apa kata seorang mukmin? Qara'tu kitaballah, saya baca kitaballah. Wa amantu bihi, saya imani. Wa saddaqtuhu, saya benarkan sebagai prinsip hidup. Jadi hadirin sekalian, maaf, tadi ada perbandingan mana yang lebih hebat, Pak. Tolong diperhatikan. Pancasila adalah perasan saripati yang diambil oleh penyusunnya yang tidak lain adalah tokoh-tokoh Islam. Dari mana? Dari Al-Qur'an. Berarti gak bisa dibenturkan. Bahkan seluruh nilai Pancasila ada di dalam Al-Quran. Tapi tidak semua nilai Al-Quran ada di Pancasila. Karena memang Al-Quran lebih luas. Itu. Dan Al-Quran sebagai way of life kita hidup dimanapun. Pancasila sebagai filosofi dasar negara. Jangan dibentur-benturi. Sampai nek Saudi ditanya Pancasila apa Al-Quran? Eh? Kok gak berani jawab sampean? Saya sebagai Muslim Al-Quran. Yang penting bagi kita tidak pernah membentur-benturkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Itu yang gak benar. Dan bahkan kita tegas mengatakan Pancasila diambil dari saripati nilai-nilai Al-Quran. Dan Pancasila itu tidak perlu diorasikan, tapi diamalkan. Coba, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu perlu diorasikan. Amalkan, wujudkan keadilan gitu loh. Oh, filosofi kok, falsafah kok, diteori-teorikan dengan nuduh-nuduh orang anti Pancasila. Gak perlu. Karena memang itu dulu dipraktekkan bukan untuk diteorikan, diceramahkan, diperdebatkan. Tapi nilai ini untuk diamalkan, tenggang rasa, gotong royong, setia kawan, itu isinya. Lucu sekarang orang Islam malah dituduh hati Pancasila itu gak benernya di situ. Ya nyusun-nyusun sendiri kok dituduh sendiri-sendiri, kan lucu. Kecuali yang nyusun orang lain. Pokoknya gak ada pertentangan. Bahkan nilai-nilai luhur itu dijiwai dari Al-Quran dan Sunnah, dan disusun oleh tokoh-tokoh Muslim yang kompeten pada masa itu. Oke. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau memang begitu, orang yang mengolok-olok Islam, sikap kita bagaimana? Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Nah ini, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'adadiru qad kafartum ba'da imanikum. Qul abillahi. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah dan termasuk adalah nama dan sifatnya. Makanya melecehkan nama sifat Allah enggak boleh. Bagian daripada ini. Contoh melecehkan nama Allah. Umpamanya nama-nama Allah dipakai nama kucing, nama anjingnya, itu melecehkan. Tuh. Atau ada yang diletakkan di merek-merek souvenir yang nanti dibawa ke tempat-tempat kotor, itu enggak boleh. Makanya ibu-ibu kalau beli kalung enggak usah ada nama Allahnya itu. Nanti kalau dibawa ke toilet gimana? Itu. Tuh. Terus kemudian termasuk melecehkan nama-nama Allah, Allah disifati dengan sifat-sifat manusia. Dikatakan Allah itu tangannya terbelenggu, Allah itu miskin, Allah itu bosan. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah laku kita. Ya enggak bosan, antum gimana? Itu. Sampai kapanpun yang bosan itu kita malahan. Allah enggak pernah bosan. Itu. Itu. Qul abillah. Ya. Dan ada lagi, maaf, melecehkan nama-nama Allah itu dengan memberikan nama-nama berhalanya. Ada yang melecehkan lagi nama-nama dan sifat Allah, mentakwil, menyimpangkan hakikatnya. Contoh, Allah di mana-mana. Mas, saya tanya sama antum, kalau antum berdoa gimana? Karena Allah di mana-mana. Rabbana. Iya. Karena bisa aja Allah lagi di sono, Rabbana. Atina. Enggak mungkin. Semua termasuk mereka yang mengatakan Allah di mana-mana kalau berdoa begini. Rabbana. Ngapain antum? Karena fitrah antum mengajak bahwa Allah itu di atas. Secara manusia pun Pak, seluruh kemuliaan itu ada di mana? Di atas. Makanya anak-anak kecil nyanyinya apa? Bintang kecil di langit yang biru. No, enggak ada di bawah bumi. Aneh, anak aja tahu. Anak kecil aja tahu. Bintang kecil itu yang mulia di langit yang biru. Itu. Masa antum kalah sama anak TK? Apa muaranya? Gini loh Pak. Sebetulnya pemikiran yang mengatakan Allah di mana-mana itu berasal dari Jahmiyah. Jahmiyah itu kan memiliki keyakinan, prinsip dalam masalah asma wa sifat, terutama ketika ditanya, Allah itu ada tidak? Semua mengatakan ada kecuali Jahmiyah. Allah itu disifati ada juga tidak bisa, tidak ada juga tidak bisa, antara ada dan tidak ada. Bingung gak sampean? Bingung. Allah ada gak mas? Ya ada juga enggak, gak ada juga enggak. Terus ya antara ada dan dengan tidak ada. Oke. Nah mereka lebih kacau lagi ketika ditanya di mana. Kan ditanya ada gak? Ada, di mana? Lebih kacau lagi. Kenapa? Karena mereka memiliki prinsip Allah itu tidak menempati suatu tempat dan tidak bisa ditunjuk-tunjuk arahnya, sehingga ketika ditanya, ya di mana-mana ajalah. Karena apa? Karena kalau dikatakan Allah bersemayam di atas arat, berarti menempati satu tempat, dan itu berarti mengarahkan satu ke arah, maka itu bagi dia adalah tidak boleh. Sehingga jawaban yang tepat, Allah di mana-mana. Paham gak jurusnya itu? Padahal Pak, di mana-mana itu tempat gak? Ya. Pendariannya gak? Sini aja. Ya. Saya tanya sama antum, kira-kira di mana-mana itu tempat enggak? Tempat. Loh, tempat. Jadi coba lihat lucu. Mereka ingin melarikan dari sesuatu, jatuh ke dalam sesuatu yang lebih lebih buruk, karena tempatnya bisa di comberan, bisa di toilet, bisa di kubangan kebu, lebih terhina enggak? Bukankah lebih bagus ketika kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsis tawa. Tuh. Itu termasuk kul abillahi wa ayatihi, yang dimaksudkan adalah Al-Quran dan ayat kauniyah. Ayat Allah itu kan ada dua, ayat Al-Quran yang jelas dilecehkan, dicemooh deh. Nah ayat kauniyah, bagaimana cara melecehkannya, mengolok-oloknya, dinisbatkan kepada selain Allah, yang langitnya, yang matahari. Contoh aja, padi yang begitu hebat, yang begitu berkah, dinisbatkan kepada Dewi Sri. Ya kan, coba marah gak Allah? Ini sama aja menyimpangkan ayat-ayat kauniyah. Itu Dewi Sri. Padahal kalau antum nanam padi 1 hektar ngisi sendiri capek gak? Apalagi ngototi dewe tiap hari sak senti sak senti ceplok amen gitu. Ya alhamdulillah kita tinggal melempar, dan ajaibnya Rahman Rahimnya Allah Pak, lempar 1 biji tumbuh 7 tangkai, 1 tangkainya 100. Coba kalau Allah adil, pakai sikap adil-adilan, kamu kan lempar 1 biji tak balikin siji tok. Ayo nangis amen. Ya padi ngelempar di sawah, 1 dibalikin 1, nangis enggak? Saiktar oleh mek sak tok. Subhanallah, kita lempar 1 karung itu bisa berapa? Rahman Rahimnya Allah. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. أأنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kamu minum? Masya Allah, air, udara, semuanya. Makanya ketika ada seorang anak muda yang becet, ahli maksiat, ingin bertobat kepada Ibrahim Azam minta nasihat. Wahai Ibrahim, Abu Ishaq, nasihatin saya supaya saya jera dari maksiat. Nasihatnya apa, Bapak Ibu? Wahai anak muda yang ganteng lagi cakep, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan rizkinya Allah. Waduh, dikenalkan nama Allah Ar-Razzaq. Mana ada, wahai Ibrahim Azam, saya bisa menghindar. Semua yang ada adalah dari Allah. Kalau kamu tidak bisa menghentikan dari maksiat, menghindar dari rezeki juga enggak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, maka jangan nginjek buminya Allah. Oh, lebih berat. Mosok selingkuh gelantungan. Itu judi di luar angkasa. Itu enggak mungkin. Dan kalau kamu tidak bisa menghindar dari rezeki Allah, dari tempat yang tidak dilihat Allah, kamu ingin tetap maksiat. Kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat Allah. Masya Allah, diajak untuk memahami nama-nama dan sifat Allah. Qul abillahi wa ayati wa rasulihi, termasuk adalah sunnah-sunnahnya. Dan jenggot itu sunnah semua para rasul Pak. Bapak Ibu, kalau ada kesempatan jalan-jalan ke Turki, pernah enggak ke Turki? Ah, desa sampean. Saya itu berkali-kali. Nah, kalau antum sempat masuk ke Gereja Hagia Sophia yang sudah dijadikan museum. Di sana ada fotonya Yahya, Yesus. Jenggotnya panjang. Oh boy, Yesus itu teroris. Yahya teroris, Ibrahim. Stigma jenggot itu radikal teroris. Ini jelas membunuh syiar dan simbol Islam. Kenapa Pak? Pertama, pernah saya diundang oleh Pemda DKI pada zaman Ahok untuk memberikan pencerahan di seluruh tokoh agama tentang teroris. Saya sampaikan. Setelah itu hari keduanya kepada seluruh ormas DKI. Ormas macam-macam. Saya ceramai. Di situ ada polisi yang menemani saya sama tentara dari Kodam Jaya sama dari Polda. Saya bilangin, Yesus kan jenggotan enggak? Ternyata polisinya Kristen. Aduh, aku keliru aku ngomong. Makanya ekspresinya berbeda. Oke. Sepengetahuan saya, di TV-TV, di koran-koran, 90% pelaku teroris itu kan enggak ada yang jenggotan. Kenapa muncul stigma nek wis jenggoten iku bolone teroris? Nah ini loh. Oh, kadang-kadang kita disapa orang di pom bensin, "Mas, belum ketangkep, Mas." Oh, kurang aja. Masyaallah. Aduh, Mas. Aduh, mau dikuampleng saya. Mau nyapain enak belum ketangkep, Mas. Oh, bolomu wis entek, Mas. Aduh, wis. Yes, tapi sabar. Yang itu lakon daripada rintangan kehidupan dakwah. Ya, seperti itu, mau apa lagi? Ya. Nah, hadirin sekalian, sebetulnya itu stigma murahan. Bahkan resikonya besar. Murahan dosanya besar. Apa? Istihza wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan hadirin sekalian, antum tahu enggak asbabun nuzul daripada ayat ini? Kalau ayat asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurud. Masya Allah, sederhana. Ketika ayat ini turun, ternyata dilaporkan kepada Rasulullah. Yang lapor itu belum nyampe, ayat sudah turun. Ya Rasulullah, tadi ada seorang yang mengatakan, tidak aku pernah lihat orang yang paling dusta mulutnya, paling rakus makannya, paling takut ketemu musuhnya ketimbang sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Dipanggil. Setelah itu Allah katakan, la ta'tadiru, jangan kamu minta maaf ya Rasulullah, maafin. Saya cuma guru, enggak serius. Daripada kita bosan dengan perjalanan yang jauh, ya intermeso lah, kata orang sekarang. Intermeso, celetukan. Karena memang perang Tabuk itu jauh. Berapa kilometer? Mas, perang Tabuk tahun berapa? Jumlah pasukannya berapa? Isone apa ini? Gak ngerti kabeh ini. Hah? Coba perang menang tanpa perang, yaitu perang Tabuk dengan pasukan 445 ribu. Subhanallah. Musuh itu gentar sebelum perang. Dan inilah manifestasi daripada sabda Rasulullah, nusirtu birru'bi masirat asyam. Aku diberikan oleh Allah menang perang dengan musuh sebelum sebulan. Musuh itu simple Pak. Dari kejauhan melihat pasukan Islam ketika itu, ada benda wadah makanan temannya jatuh. Pasukan yang lainnya rebutan mengambil. Waduh, menarik banget. Ini baru wadah makanannya temannya. Kalau batok temannya hilang gimana? Waduh, ngeri dah. Mereka perang untuk mencari kematian. Kita perang mencari kehidupan. Udah mulai hewes. Gak jadi. Karena mereka perang cari kematian. Siapa yang akan bisa ngadepin? Itu. Makanya orang tersebut akhirnya La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan minta maaf, kamu telah kafir setelah beriman. Berarti ini sebetulnya bukan orang munafik. Karena Allah katakan apa? Beriman. Dan munafik itu tidak beriman. Artinya orang beriman bisa saja menjadi kafir karena mengolok-olok Allah, ayat, Rasulnya, termasuk sunnah. Oke? Oleh karena itu hadirin sekalian, dari ayat ini bisa kita simpulkan beberapa kesimpulan. Satu, annahu yajibu ihtiramin wa ta'dhimi Allahi 'azza wa jalla wa ijlali wa anna man tanaqqas Allah fa innahu yakfur mithlama qalatil yahud. Jadi wajib kita menghormati, mengagungkan dan membesarkan Allah, dan tidak boleh mencacatnya. Dan barang siapa yang mencacatnya, maka dia telah kafir. Gak boleh, apapun itu. Sekarang kan orang-orang mengolok-olok. Pernah saya dapat celetukan tukang ojek dulu di Jakarta. Itu nyeletuknya, nyeletuk kurang ajar. Allah ini, keluar kek, jangan sembunyi terus, minta disembah, bantu-bantu ngojek kek, kurang ajar kan. Masya Allah ini orang. Mungkin seharian penuh ngojek gak dapet-dapet ya. Ngomel dia, ngomelnya maki-maki Allah. Na'udzubillah. Dan sekarang banyak orang fasih mencela Allah, orang fasih seulon sama Allah, tidak mengetahui, tidak bersyukur begitu nikmatnya begitu luas. Pak, tiap hari Allah menurunkan rahmat, tapi menguapkan apa kita ke langit? Dosa, maksiat, keangkuhan, kesombongan. Subhanallah, gak ada apa-apanya. Makanya sikap yang terbaik bagi seorang muslim adalah banyak su'udan sama diri sendiri dan banyak khusnudan sama Allah. Kalau seperti itu pak, andaikan antum dibikin miskin oleh Allah, akan dengan mudah bilang, ya Allah, ini sudah patut memang aku menerima kemiskinan ini. Mungkin ya Allah, kalau kaya saya sholatnya malas. Loh kan, mendingan antum miskin. Iya, dibikin sugih didik ayus, wah, petentang. Koyok-koyok, pengen gitu. Kalau seandainya antum dibikin sakit oleh Allah, terima ya Allah, ini sakit adalah bagian untuk mengampuni dosa-dosa saya, cacat saya, dan engkau berikan semua ini berdasarkan rahmat. Karena kalau aku gak dibikin sakit ya Allah, sombong, angkuh. Makanya betul katanya Al-Hasanul Basri, laula salasatu mayutatiul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena tiga perkara, manusia itu tidak mau menundukkan kepalanya. Apa? Sakit, miskin, mati. Makanya sekali-kali gak punya duit itu penting. Ya bu ya. Oh kok gak ngomong nih. Ojo ngetumbel lah, enggak punya duit sehari aja ngromeng aja, subhanallah. Itu sebagai peringatan. Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya ini benar-benar hamba yang tidak sama sekali utuh kekayaannya. Makanya sekali-kali miskin, enggak punya duit itu penting. Yang kedua apa? Sakit. Sekali sakit, sekali-kali sakit itu penting. Lemah ini, makanya masya Allah lihat ketika orang masuk angin, kan? Masuk angin toh, meskipun tato ini segede ember, ya lempek. Iya, ini hamba benar-benar. Makanya sekali-kali mati itu juga penting. Caranya tiga, caranya empat. Kata Imam Al-Qurtubi, siapa yang ingin lembut hatinya, maka lakukan empat hal. Satu, menyadari berbagai macam kesalahan dan dosa dengan hadir ke majelis ilmu. Karena gak mungkin antum tahu ini salah, ini benar, ini maksiat, ini taat, kalau antum gak punya ilmu. Hadir dengan di ilmu antum diingatkan akhirat, kematian. Jadi hati antum jadi lembut. Makanya kalau antum kerjanya cuma nongkrong-nongkrong, karambol, catur, mancing, atos sampean, Atos. Apalagi mancing. Mancing itu hobinya laki-laki konslet. Ya. Lha ya apa enggak konslet? Disuruh milih istri apa ikan, dipilih ikan. Lha konslet. Ya apa? Kok tiba-tiba ikan lebih bernilai daripada istri? Oh, parah itu. Ya walaupun sebagian laki-laki itu punya alasan. Ya iya Pak, daripada di rumah ngap-ngapan ke ikan mujair, mendingan di empang lihat ikan mujair adem, dikai dedek diem. Ya itu kan enggak semuanya kan gitu loh. Jadi intinya itu. Nah, yang kedua, supaya antum sekali-kali kayak benar-benar merasakan kematian, lihat orang yang sedang sakaratul maut. Masya Allah. Oh mas, kalau antum sekali-kali pergi ke rumah sakit kanker, di sini di mana? Rumah sakit kanker. Orang yang lagi kanker sekarat, wah udah apa-apa. Mau jajan, senguenak, wis. Gak minat, mau boneh, mau nikah lagi, wis. Entah, wis. Wis, gak usah, wis. Udah hilang, hambar. Tuh, di sekarat. Yang ketiga, karena tidak semua orang mati itu sekarat. Lihat orang yang mati sedang membujur, sudah tidak ada bernyawa. Ya Allah, aku suatu ketika seperti dia. Karena setiap saat juga tidak ada orang yang mati, maka yang paling terbaik kapan saja, lihat tempat orang-orang dikuburnya, orang-orang mati, apa itu? Kuburan. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimina wal mu'minin wa insya Allah wa inna insya Allah bikum lahikun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya Allah, suatu ketika engkau panggil saya seperti dia, mereka itu. Oh dah, masya Allah, lemes. Makanya hidup itu memang faida farukta fangsob. Ya sekali-kali kondangan, sekali-kali ziarah kubur gitu loh. Jangan kondangan terus, repot nanti. Dan terus akhirnya kan petentang-petenteng itu yang pengennya kayak udah masih muda aja. Tapi kalau ziarah kubur, mandikan orang mati, nengok takziah, masya Allah. Oke, kembali lagi. Yang kedua, mencela dan menghina Rasulullah SAW adalah kufur menurut sepakat para ulama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membuat satu kitab namanya As-Sarimul Maslun, pedang terhunus untuk menghujat Rasulullah SAW. Itu. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendahului Allah Rasul-Nya. Ya, Rasul itu dipegang, Allah itu terus dijadikan sebagai apa? Rujukan Qur'annya, sunnahnya. Insyaallah. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah untuk menelantarkan Allah dengan kitabnya, Rasul dengan sunnahnya. Oke, kita percepat. Nomor berapa? 3. Kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengagungkan dan menghormati. Dan kita harus berikan hak-hak Al-Quran secara utuh. Hak Al-Quran ada berapa? 5. Kita baca. Kedua, kita hafalkan. Seminim-minimnya cukup untuk sholat 5 waktu. Syekh bin Bas memberikan batasan minimal dari Anas sampai Idza Zulzilah. Itu jangan sampai antum gak hafal. Masa sholat 5 waktu inna kulhu. Antum. Sampai sendiri. Alasannya Pak, saya itu sangat mencintai 2 surat ini. Keren banget. Kenapa Mas? Iya Pak. Jadi surat ini kelebihannya sangat banyak sekali. Di antaranya mempercepat saya selesai sholat. Kurang ajar ya. Jadi ternyata keutamaan fadilah kul wallahu ahad sama inna atayna membantu mempercepat selesainya sholat. Aduh, kan gak sedep antum, Pak, surat ini ada berapa? Ganti-ganti itu kan lebih seger selain ganti-ganti istri, ya. Nah, kan gitu. Nah, itu tak duduk sama yang ya. Lihat, dibaca, direnungkan, yang kedua diapalkan. Setelah itu direnungkan. Dan caranya menghafal Al-Quran, antum singkat saja, simple. Antum kuasai tajwid dan makhraj. Makhraj itu sampai antum lancar untuk melafadzkan huruf babi bu bad bu ban bani babna minal mabni mabi ban bani ba tati tu bad tu tan tani tatna minal matni mati tan tanta caci cu bad cu jan jani jajna minal matni maci jan jani ja. Kalau enggak meleset berarti kalau masuk ke Quran lancar. Terus tajwid makhraj. Setelah itu antum cari mushaf yang standar. Berhentinya itu pojok. Setelah itu antum mulai yang pendek-pendek, jangan awal ngapalin langsung Al-Baqarah klenger sampean. Waduh, sulit deh. Jangan pakai pendek-pendek. Wah, enteng ya Mas, sama ya tasaluna anin naba'il adzim. Ya alhamdulillah, apalagi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, caranya setiap ayat antum ulangi 20 kali. Insyaallah hafal. Konsen fokus 20 kali. Nun, masa enggak hafal antum? Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Dan setelah antum dapat 5 ayat, jangan nambah lagi sebelum antum bisa nyambung. Diulang-ulangi, nyambung sampai lancar, lontok di luar kepala. Maksudnya ngelontok bukan terus hilang. Itu memang kalau ulama dulu itu, Pak Imam Syafi'i, Imam Qatadah itu buta, tapi diberikan kelebihan Allah. Saya itu diberikan kelebihan Allah, setiap apa saja yang saya dengar sulit untuk saya lupakan. Jadi diberikan kemudahan oleh Allah, apa? Gampang ngapal, sulit lupa. Beda dengan antum. Gampang lupa, sulit ngapal. Nah itu, kita semua itu udah ngapal, sulit, mudah lupa. Itu, ya Allah. Kadang-kadang arba'in nawawi aja hafal tengahnya, hilang depannya. Gitu. Nggo ono sing jarene duwe ilmu laduni pinter tanpa belajar. Yang ngapal ya mbek mumet aja. Hilang-hilang terus. Oke. Terus kewajiban kita kepada Al-Qur'an adalah berikutnya apa? Hak Al-Qur'an adalah mengimani. Imani isinya. Dan yang kelima, mengamalkan. Dan sayang di Indonesia ini, Pak, Al-Qur'an sudah mulai punah. Fungsi Al-Qur'an di Indonesia tinggal 5 kan. Satu untuk sumpah jabatan, gitu. Satu. Terus kedua untuk cari ilmu kebal. Siapa yang ingin naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'shaynahum fa la yubsirun, dibaca 41 kali enggak napas. Insyaallah naik bus enggak bayar. Betul, karena pingsan. Wis digratisno, Yesus, Mas, gonang rumah sakit Mas enggak usah bayar. Sono-ono. Terus siapa yang pengen masak sedep sambil ngulek bumbu, baca inna atayna 4 kali enggak napas. Yang aneh, dulu saya diberikan kiai saya untuk nolak wereng dari padi. Itu sawahnya dikelilingi 7 kali enggak napas sambil baca ayat kursi. Lek sawahku sak hektar piye muter. Kan gitu. Kan muter enggak napas 7 kali baca ayat kursi, aneh. Nah, coba sauplek aja enggak kena gitu. Nah ini masyaallah. Itu hal-hal yang seperti itu yang laris. Yang ketiga, fungsi Al-Quran di mana-mana untuk musabaqah tilawatul Quran, ya kan? Itu pun lebih dominan lagunya. Lagunya, kriteria penilaian itu banyak ke lagu. Yang keempat, untuk acara kematian. Ila hadratin nabil مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية الفاتحة وإلى الشيخ عبد القادر جيلاني وأولي تسعة وأنا صاحب القبور تسعة ada kuburan 9 yang di Sunan Ampel وعلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات وعلى جميع الحاضرين الباقرة بوبر وسلم. Ya Al-Baqarah ini. Itu. Jadi Al-Qur'an yang 114 surat ini mengerucut tinggal Al-Fatihah. Habis, Pak. Nah, yang terakhir, maaf, hanya untuk acara seremonial. Buka toko anyar, ngumpulin santri-santri yatim piatu maca Al-Qur'an. Kataman. Ken cepet ngumpuli 30 wong dibagi sak. Enak banget iki. Wis khatam ngono gitu. Ini yang terjadi. Nah, apa enggak habis Al-Qur'an? Tinggal tulisannya. Tinggal nanti kata Rasulullah SAW, la taghurrunna hadhil mashahif al-mu'allaqah. Jangan kamu terkecoh dengan mushaf yang tertata rapi di gantungan-gantungan. Dulu itu cara nyimpennya Al-Quran itu digantung, Pak, karena belum ada budaya rak. Sekarang jangan terkecoh dengan tertata rapi di rak-rak, tapi bacanya gak ada. Tuh, ini Al-Quran nomor 4. Dari ayat tersebut kita bisa ambil faedah wajib menghormati dinul Islam. Tidak boleh kita menghinanya, ya, mengolok-oloknya. Dan inti agama Islam itu rukun iman, rukun Islam. Itu di intinya. Tambahannya puncaknya ihsan. Jadi kalau kita bicara organ inti Islam, rukun Islam, rukun iman, dan ihsan. Itu organ inti. Itu yang harus kita muliakan. Gak boleh dilecehkan. Dan hadirin sekalian, maaf. Sekarang orang banyak tidak setia dengan ajaran Islam. Makanya betul kata Rasulullah, yakhrujud dajjalu fi khifatin minal din wa idbarin minal ilmi. Dajjal akan keluar nanti pada saat tipisnya agama orang dan orang banyak berpaling dari ilmu. Itu dajjal keluar. Udah mulai tipis. Dari mana tandanya? Orang itu kalau dikasih agama yang kereng-kereng, kaget, nggak terima. Aduh mas, agama kok berat-berat banget. Udahlah, yang biasa-biasa aja. Contohnya apa yang biasa-biasa? Ya ikut umumnya aja lah. Oh gitu, itu namanya bukan agama Islam, Pak. Agama selera rakyat. Nah, agama Islam kan Quran, Sunnah, rukun Islam, rukun iman, ihsan. Lah kalau sekarang maunya umum, itu namanya selera rakyat. Lah kan mie instan. Itu. Memang enak, siapa aja makan mie instan kan seneng tuh. Ya, seneng enggak? Dengan berbagai macam level manusia, kecil besar, laki perempuan, yang pejabat, yang rakyat, jelata dan jelita, seneng mie instan. Nah, itu yang banyak disenengi orang. Agama mie instan selera rakyat. Gak usah banyak. Nomor lima, wajib menghormati sunnah Rasulullah SAW dan memuliakannya sebagai kalamur Rasul. kita hormati, kita cintai, kita bela, kita amalkan. Itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah kalau ketika Rasulullah hidup kita hormati Rasulullah SAW sebagai rujukan fatwa, tidak boleh bertanya kepada selain Rasulullah. Setelah wafatnya kita jadikan sunnahnya sebagai rujukan untuk mengadili, untuk memutuskan berbagai macam perselisihan kita. Makanya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai rujukan hukum terhadap apa yang mereka persengketakan dan menerima dengan lega hati tanpa ada rasa dongkol, rasa enggak serak. Itu loh. Jangan beragama itu kayak prasmanan gitu loh Pak, dicomot sing enak-enak tok, dipilih sing enak-enak tok. Itu agama prasmanan. Ya resiko mana aja sekarang yang itu dititahkan oleh Allah dan Rasulnya kita ambil. Nah, wajib menghormati ulama sebagai ahli waris para Nabi Muhammad. Yang Allah katakan dalam surat Al-Mujadalah atau Mujadilah 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Rasulullah mengatakan al-ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Makanya gini Pak, masya Allah betul katanya Al-Hasan Al-Basri, laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti hewan ternak. Dan sekarang fatwa fakta ketika mereka sekarang ini menjauh dari ulama, bahkan membenci ulama, malah memusuhi ulama. Maka lihat tingkah kelakuan mereka, tidak ubahnya seperti hewan, menghalalkan segala cara. Akhlaknya tidak ada, sopan santunnya tidak dipakai, aturan-aturan di dalam berekonomi, berpolitik, bersosial amburadul. Kenapa? Karena menjauh dari ulama warasatul anbiya. Sehingga masya Allah, dari zaman ke zaman ulama itu penerang, ulama itu penengah, ulama itu menjelaskan kebenaran. Makanya sebagai ulama jangan bergeser fungsinya. Qa'imam bilqisti, penegak keadilan. Dengan apa? Menegakkan kebenaran. Karena enggak mungkin keadilan tanpa menegakkan kebenaran. Muaranya itu Pak, menegakkan kebenaran, lalu pasti akan tegak keadilan, baru akan muncul kemakmuran dan kesejahteraan dan keamanan. Makanya Umar bin Khattab saat dikunjungi oleh Hormuzan dari mana itu? Dari Romawi. Aduh, kepleset ngeri ini. Subhanallah, Umar bin Khattab ditemukan tidur di bawah kurma. Dia membayangkan Umar bin Khattab kekuasaan yang sampai Persia Romawi istananya megah, kalau ditemuinya sulit, sampai saking sulitnya kursinya itu pakai tangga. Dikiranya gitu. Ternyata tidur di bawah pohon kurma, kaget. Adilta wa aminta wa nimta ya Umar. Kamu berbuat adil sehingga aman, sehingga tidur nyenyak. Nah, itu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab menegakkan kebenaran. Akhirnya adil, akhirnya aman, akhirnya tidur di mana aja aman. Sekarang udah dikawal masih deg-degan. Kan repot itu kan. Karena repot dirinya sendiri, dihantui oleh keburukan sendiri, kejahatannya sendiri. Nah, nomor berapa? 7. Wajib menghormati kaum muslimin secara individu maupun kolektif. Makanya Pak, kalau kita disuruh untuk membela tawarannya antara kafir muslim, ya muslim. Itu, dan pembelaan kita itu di dalam masalah kebaikan dan kebenaran. Makanya Pak, saking kita menghormatinya, saking membelanya, saking kita itu sayangnya, Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Jadi kalau sekarang saya sebagai dai menjelaskan yang salah itu salah, benar-benar, itu sayangnya kita pada muslim, bukan malah diolok-olok. Wah, itu jelek-jelekin kerjaannya. Duh, sayangnya saya demi akhirat antum, surga antum, kita jelasin apa adanya. Lah kalau enggak jelasin nanti antum nyungsep di neraka gimana? Kan kasihan, mendingan dijelasin walaupun pahit. Makanya amaroni Rasulullah SAW an aqul haq walau kana murra, kata Abu Dzar. Rasulullah memerintahkan kepada aku untuk mengatakan yang benar meskipun pahit. Ya pahit. Apalagi ngomong tahlilan bid'ah di Jawa Timur, pahit. Itu nih di Jakarta ya pahit didik-didik lah. Nah di sini jadi kiamat sughra. Iya. Itu. Untung aja diundang nek. Nomor 8 sangat apa namanya? Keterlaluan. Penghinaan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin lewat media-media elektronik maupun cetak. Itu termasuk penghinaan. Kadang-kadang korannya pakai karikatur Nabi Muhammad digambari kanan kirinya cewek-cewek. Itu kan kurang ajar kan. Ada yang suka mengolok-olok Rasulullah suka apa, senang perempuan. Istri Rasulullah berapa? Ibu-ibu, istri Rasulullah berapa? Oh, kenceng jawabnya. Kencengan dia daripada antum. Tuh, ini berarti jalan mudah sudah. Maksudnya jalan mudah untuk menjelaskan. Sultan Sikla. Ini Rasulullah, Pak, yang tukang mengolok-olok itu siapa? Yahudi Nasrani. Mereka enggak ngaca. Mereka enggak tahu, enggak sadar atau apa. Saya berapa? 1000 menurut kitab mereka. Makanya sekali gilir Nabi Sulaiman itu satu malam 100 istri. Makanya di dalam hadis Sahih Bukhari Nabi Sulaiman bilang apa? Aku akan gilir istri saya 100 semalam ini, semuanya akan hamil dan lahir menjadi mujahid di jalan Allah. Karena tidak mengatakan insya Allah, akhirnya tidaklah hamil kecuali satu, itu pun lahirnya cacat. Makanya insya Allah. Oke, ya. Jadi kan cukup. Antum udah mulai kepanasan banget. Buktinya banyak yang bergelombang-bergelombang ya. Saya hentikan. Dan insya Allah ketemu lagi dengan tema yang lebih panas ya. Insya Allah. Mudah-mudahan suasananya tetap adem, ruangan AC adem juga, walaupun materinya agak dikit-dikit panas ya. Demikian kita buka tanya jawab. Oke. Bismillah. Gimana Pak? Oh iya, oke. Sip. Senang pantun juga sampai. Ini pantun simbol Islam. Tuh. Peluru tajam tembus ke dada. Iya. Gimana? Perang Ahzab hebat sekali. Lanjutin sendiri. Maju Islam terus berjaya. Pegang Alkitab syariat Nabi. Oke. Pedang sebilah dibuat perang. Gagah berani membela diri. Lanjutin sendiri ya. Oke. Ini kayaknya enggak enak deh. Kita cari yang enak aja. Sebenarnya ini pantun jihad membela Islam. Ini supaya antum kokoh, kekeh, istiqomah. Jalan Cipali lurus dan lebar, mangga asam dibelah lima. Ajaran Nabi harus disebar supaya Islam bertambah jaya. Oke, setuju gak? Karapan sapi budaya hebat, mainkan seni budaya Madura. Iya gak? Ajaran Nabi membawa rahmat, satukan hati, membela agama. Ketan hitam dibuat kolak, sayuran nikmat buatan simbah. Insan muslim harus menolak ajaran sesat, tak akan berkah. Nah, yang terakhir, sekarang membela simbol Islam. Bismillah. Pergi ke sawah, hujan bertambah. Menyambit cangkul, hujannya lebat. Mari ke sunnah, tinggalkan bid'ah. Pengikut Rasul pasti selamat. Selendang songket jangan digulung. Rumah petani lampunya redup. Senang berjenggot perlu didukung. Sunnah Nabi pedoman hidup. Sayuran jengkol dimasak kuah. Harumnya garam sedapkan lontong. Pakaian isbal ditolak Allah. Hukumnya haram, pakaian sombong. Bunga mawar indah berbaris di taman conggol berwarna-warni. Wanita bercadar bukan teroris. Mereka beramal tuk sunnah Nabi. Setuju? Kenapa enggak cadaran? Sandal sebuah tak laku dijual pasti, karena bekas. Seragam siswi kemerah-merahan. Beramal sunnah bukan radikal. Islam murni bukan kearap-arapan. Pedang diasah supaya tajam. Panah dibesut supaya lancip. Berpegang teguh di atas Islam. Sunnah dianut sebagai prinsip. Oke, cukup. Mudah-mudahan ya kita diberikan istiqomah Allah di dalam sunnah Nabi. Ini dijawab gak nih? Ditunggu gak? Kalau pulang, pulang bareng. Jangan pulang anak jawab, tinggal. Awas lo gue sumpahin. Oke. Oh iya, oh ada hadiahnya. Insya Allah ada kata pengurus, ada hadiah. Termasuk buku, magic chair, kulkas. Arloji, masalah. Ustaz, apakah termasuk melecehkan Nabi Allah ketika mendengar kegiatan siaran YouTube di kamar mandi sambil mencuci? Ustaz kadang berzikir atau membaca ayat. Gini Pak, kalau di kamar mandi itu tidak boleh membawa ayat-ayat nama-nama Allah. Dalilnya, Rasulullah itu, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama, Rasulullah itu kalau masuk toilet meletakkan cincinnya. Nah, ini kan sunnah fi'liyah, sunnah perbuatan. Apakah Rasulullah di sini bermaksud menghindarkan nama-nama Allah dari toilet atau memang takut jatuh diletakkan? Ini pemahaman ulama, sehingga ada yang mengatakan gak ada masalah. Makanya Imam Malik gak ada masalah, apalagi hadisnya ini bermasalah. Ya. Dan cincinnya Rasulullah itu begini, atasnya di sini mah tulisnya Muhammad, nama Muhammadnya di bawah supaya nama beliau di bawah, Rasul di atasnya, Allah paling atas. Sehingga nama kalimat Allah itu paling atas. Dan itu fungsinya untuk stempel. Ya gini kalau nyetempel. Makanya dipakai oleh Abu Bakar pada zaman Khalifah Abu Bakar, pada zaman Utsman, pada zaman Umar, pada zaman Utsman hilang jatuh ke sumur. Jadi intinya gini, peninggalan-peninggalan Rasulullah itu sudah sulit untuk ditemukan, apalagi rambut, mimbarnya aja hilang. Mana yang lebih potensi awet, mimbar apa rambut? Itu. Apalagi cincin, baju udah. Jadi kalau ada isu rambut Rasulullah, kita perlu pertanyakan, ya. Oke. Nah, wallahu a'lam bishawab, menurut saya apa yang telah dikuatkan oleh Syekh bin Bas itulah yang paling rojeh, yaitu siapa yang terpaksa wudu di dalam toilet atau tadi, baca di hati. Apalagi kalau hanya mendengar, umpamanya tadi kan ceramahnya atau Qur'annya kan di luar kan, enggak, radionya dibawa ke toilet enggak? Hah? Enggak, di luar kan, mendengarkan dari toilet enggak apa-apa, karena hanya di hati. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang muslim ketika mengetahui bahwa ada seorang yang menghina Al-Quran? Pertama, kuatkan keilmuan antum supaya tidak diterpa syubhat. Itu nomor satu. Antum jangan teriak-teriak ternyata iman antum lemah, takwa antum minim, ilmunya cekak. Akhirnya antum terpengaruh. Apalagi ilmu masih minim, sekarang iman lemah, antum ngintip-ngintip YouTube. Pak, ngintip YouTube itu lebih berbahaya daripada ngintip uni. Ya, lebih bahaya. Karena yang antum ngintip syubhat, kalau ngintip uni maksiat. Kan gitu. Aneh loh juga kadang-kadang. Pak, dimanapun namanya sekolah YouTubiah, madrasah YouTubiah, wal madrasah WA-iyah, wal madrasah Facebookiah ini, enggak ada yang sahih. Murni enggak ada. Makanya yang namanya ilmu di madrasah seperti ini, ta'lim langsung connect, talaki. Itu kadang yang lucu, ustaz diadu ditonton. Ana tanya sama antum, ngadu jangkrik boleh enggak? Nah, ngadu ustaz yang ditonton gimana? Parah. Gitu. Saya tanya ustaz, ya enggak apa-apa. Siapa ini? Tulisannya jelek banget. Ada orang atau ada orang yang Islam, tetapi dia mengatakan Al-Quran itu dongeng. Bagaimana? Ya itu tadi, konco-konconya. Pokoknya gini Pak, semua yang membenci Islam, amalnya hapus berdasarkan surat Muhammad ayat 9. Munafik berdasarkan ayat apa? Ayat An-Nisa 61. Udah. Ustaz, saya pernah berbicara dengan tetangga saya, bilang kalau ahli sunnah wal jamaah itu enggak, ibu enggak masuk apa? Orang tidak, aduh. Tolong dibantu dibaca, Pak. Yang tanya bagaimana sikap seorang muslim membina Islam mana ini enaknya. Ah ini, saya kasih hadiah menghadapi ujian dan cobaan hidup. Silakan, Pak. Ah ini. Silakan diambil nanti. Afwan Ustaz, penjelasan tentang hadis melarang memajang gambar di rumah. Sebab beberapa waktu lalu ada sahabat yang mengatakan bahwa tidak apa-apa dipajang asal sopan dan berpakaian syar'i. Lho sapa sing ngomong? Dalile ndi gitu loh, Mas. Ya. Contohnya foto Wali Songo. Lah fotone aja enggak jelas, Pak. Foto Wali Songo itu berangkat dari asumsi fiktif. Ya enggak ada. Apakah benar wajahnya Sunan Ampel seperti itu? Asumsi. Karena enggak mungkin, karena zaman segitu belum ada foto dan Sunan Ampel enggak pernah foto-fotoan, apalagi selfie. Enggak mungkin. Itu. Makanya asumsi fiktif. Oleh karena itu, contoh salah dijadikan dalil, kan repot itu namanya. Kembali lagi, dalil itu Al-Quran dan Sunnah, bukan ucapan teman, bukan kata tetangga, bukan kenyataan hidup, bukan contohnya si Anu. Bahkan kadang orang kan Mekah Madinah, Pak, Mekah Madinah itu bukan dalil, meskipun tempat suci. Karena ada yang salah, ada yang benar. Maksud orang yang salah di Masjidil Haram antum jadiin dalil, salat salah dijadiin dalil, enggak toh? Oleh karena itu, rujukan kita Al-Qur'an dan Sunnah. Oke. Nih, saya kasih hadiah yang tanya tadi. Jalan selamat ini, silakan. Masyaallah. Pertanyaan berikutnya, suami ana kerja di perbankan, tapi saya belum siap jika suami harus keluar. Bagaimana solusinya? Ya jangan keluar. Lha wis duwe solusi kok takon iki lho. Ya. Pak, solusi sudah di depan Anda. Cuman yang belum adalah iman Anda, pemahaman Anda, ilmu Anda. Semua hidup pertaruhan hijrah itu tidak ada yang enak. Pak, saya ingat nama antum. Abu Bakar ketika hijrah itu bukan tanpa bayaran, meninggalkan jaringan bisnisnya yang dibangun sebelum Islam. Tinggalkan rumah tanah. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, tapi dengan tulus ikhlas. Bagaimana kehidupan Utsman? Lihat, sampai pengen miskin enggak mau, enggak bisa-bisa Utsman itu. Pengen miskin, enggak bisa-bisa. Beda sama antum. Pengen kaya enggak bisa-bisa. Nah. Makanya Allah mengatakan apa? Ahasibannasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Ahasibannasu ayyutraku ayyakunu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu menyangka setelah mengatakan saya beriman gak diuji? Gak mungkin. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 214 itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Pak, Allah buktikan nih contohnya gitu. Apa kamu menyangka kamu beriman gak diuji? Ini contohnya. Ada umat dulu diterpa kemelaratan, kesusahan, diguncang dengan berbagai macam ujian. Sampai Rasul mengatakan, kapan pertolongan Allah? Apakah Rasul sudah mulai frustasi? Tidak. Apa Rasul sudah mulai tidak sabar? Tidak. Saking beratnya ujian. Ujian berat, Pak. Contoh ya. Kita di dalam hidup ini, saya ingin tanya sama antum, Pak, masing-masing hidup yang kita tekuni ada resikonya enggak? Ada. Resikonya renang apa? Tenggelam. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya naik pohon jatuh. Dan enggak mungkin kebalik-balik. Wah, gara-gara renang aku jadi ketubruk mobil. Wah, aneh, Mas. Wah, aku mau numpak truk lo, Mas, jadi tenggelam. Enggak ketukar-tukar. Resikonya antum ngikut kajian salat ya tenggelam gitu loh. Antum ikut sono ketubruk mobil, itu udah. Nah, maling aja ada resikonya. Ada enggak? Ketangkep digebukin orang kok padahal neraka. Mas, mudik ada enggak resikonya? Diomongin orang, media semua ngomongin orang mudik. Sini ngomongin, ini ngomong, pulang pergi diomongin, tapi yakin akan jalan mudik, istiqomah. Istiqomah tetap mudik. Kenapa antum sekarang di dalam jalan surga cemen? Kenapa antum sekarang menekuni dakwah cemen? Surga antum akhirat kita. Itu yang tegarlah, ya. Nah, oleh karena itu yang saya ajakkan kepada yang bertanya ini, kuatin iman dulu, dalami ilmu dulu, baiki pemahaman dulu. Iman, ilmu, paham, insya Allah riba tinggalin. Itu nanti enak ninggalinnya, bukan karena ustaz. Nanti kalau kolab ustaznya yang disalahin. Nah, itu loh. Wah, gara-gara para fatwa ustaz itu keras. Apa diperbolehkan menyanyikan lagu Mars? Ini nanti aja deh kita bahas. Lagu Mars yang kayak apa sih? Maksudnya nyanyian di Mars. Maksudnya apa? Kapan-kapan, ini kadang-kadang ada sebagian orang yang tidak bisa membedakan bedanya musik, nyanyi, lagu. Mas, beda gak? Mas, antum tahu gak bedanya? Musik, nyanyi, lagu. Beda gak? Bedanya apa? Hah? Apa? Tolong angkat tangan, siapa yang tahu bedanya? Ya kalau antum gak tahu bedanya, anak gak mau jelasin. Berarti salah paham nanti. Kenapa sampai sekarang masih ada yang meragukan sunnah cadar dan jenggot? Dengan dalilnya yang diungkapkan, dan ada memang bahwa memelihara jenggot dan memakai cadar menurut mereka. Apakah pemahaman dan penampilannya berbeda dengan yang sunnah? Apakah pemahaman dan penafsiran? Ikhwan, tolong dijamkan. Mereka yang anti jenggot, anti cadar, itu bukan soal masalah pemahamannya beda, bukan penafsirannya yang beda. Mereka hatinya belum bisa menerima pemahaman itu. Bahkan mereka dibalik-balik, mas jenggot gak penting, yang penting hati yang jenggoten. Loh ya apa hati yang jenggoten itu? Oh no, hati gondrong itu. Oh no, istilahnya. Itu jadi ngomong, sing penting hatiku cadaran mas. Aduh. Oh no, istilahnya. Masing-masing ada jenggotnya di mana, hatinya di mana gitu ya. Oke. Kami sedang galau. Loh ngapain? Hidup cuma sekali, hiduplah yang pasti. Hidup tidak berulang kali, jangan dibuang-buang hanya untuk apa? Imajinasi. Hidup pasti akan mati, makanya jangan takut hidup. Sudah kadung hidup, harus berani mati. Sudah gak berani mati, jangan hidup. Nah kan gitu aja. Itu. Kami sedang galau karena baru-baru ini ada informasi orang Syiah Cil sudah masuk tempat-tempat di pendidik. Oh itu gini pak, jangankan gitu, antum harus lebih galau. Pendidikan udah dipegang Yahudi Nasrani, mau apa ente? Parah. Sekarang daripada antum galau, tunjukkan kiprah. Apa itu? Minim-minimnya antum mewakili Islam di mana saja antum berada. Belajar Islam dengan benar. Sekolahkan anak antum di sekolah yang paling bagus, dirikan sekolah. Kalau enggak bisa, jangan ngerecoki sekolah sunnah. Kan itu. Kadang-kadang enggak iso dirikan, ono berdiri langsung diomongi aja, digosip terus. Didukung. Kita sedang berperang, sedang bersaing, sedang mencoba untuk bereksplorasi, sedang mencoba untuk menunjukkan eksistensi kita. Sunnah bisa membuat sekolah, sunnah bisa memberikan pendidikan yang favorit, gitu. Paham? Jadi antum sekarang jangan menyelesaikan apa-apa galau, sedih, nggak bisa berbuat. Berbuat, bismillah. Pak, sesekecil apapun kalau antum berbuat, insya Allah akan bernilai di hadapan Allah. Masya Allah. Makanya ihris, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk berusahalah untuk mengejar sesuatu yang bermanfaat buat diri kamu. Wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Oke. Demikian saya kira cukup. Ini saya kasih hadiah ini. Ini kasih hadiah. Ini kunci rezeki biar enggak galau. Mana? Oke. Demikian, silakan Bapak Ibu pulang, enggak apa-apa. Kita sebelum ini pulang, kita simpulkan begini kesimpulannya, ringkasnya. Tema kita, bila Al-Quran dihina. Al-Quran sunnah adalah sumber abadi. Dan mereka yang menghina, jangan cepat membuat kita sedih, kesal. Karena sudah watak tabiat mereka, di internalnya munafik, di eksternalnya adalah Yahudi. Kemudian soal membela Islam, bukan saat sekarang aja kita harus membela Islam. Dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan para wali songo menegaskan Islam yang sebenarnya kayak apa dan resikonya. Kemudian setelah itu sikap kita terhadap para penghujat, orang-orang yang mengolok-olok Allah, ayatnya, rasulnya, ulama, Islam, agama Islam, kaum muslimin, seperti tadi yang telah saya jelaskan. Dan kuncinya untuk semua itu, antum akan tangguh istiqomah, kencangkan belajar, kuatkan pemahaman, dan iman takwa antum pelihara dengan baik, insya Allah akan terjaga. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala muhammadin wa ala ali muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.